السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله، jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Ad-Da' wa Dawa' al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Masih kita pada fasal tentang penyebutan daripada bahaya, kemadharatan, kejelekan yang ditimbulkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian kata beliau rahimahullah: wa dzakara Abdullah ibn Ahmad fi kitab az-zuhd li abihi an Muhammad ibn Sirin annahu lamma rakibahu ad-dain ightamma lidzalik فقال إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. عبد الله anaknya Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Az-Zuhd milik bapaknya dari Muhammad ibn Sirin bahwasanya beliau Muhammad ibn Sirin salah seorang salaf mengisahkan annahu lamma rakibahu ad-dain bahwasanya beliau tatkala terjerat ad-dain hutang. Di sini diungkapkan dengan rakibahu ad-dain. Rakiba makna asalnya adalah ditunggangi. Ya, tatkala beliau ditunggangi oleh hutang diungkapkan dengan istilah ditunggangi. Ini untuk menunjukkan bahwasanya yang namanya hutang itu membuat beban seseorang, menjadikan seseorang terbebani. Ya. Pusing. Ya, stres. Ightamma lidzalik, maka beliau pun berduka karenanya. Karena sebab beliau terlilit hutang. Faqala, kemudian beliau berkata, "Inni la'arif, sungguh saya mengetahui hadzal gham, kesedihan ini tidaklah terjadi kecuali bi dzanbin asabtu, satu dosa yang dahulu saya perbuat mundu 40 sanah." Dahulu 40 tahun yang lalu. Demikian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Dari sini kita hendaknya mengambil faedah, yaitu bahwasanya kalau kita ditimpa satu kejelekan dunia ataupun agama, agar kita menuduh diri kita sendiri. Jangan kita menuduh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi menjelek-jelekan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kejelekan apa saja yang menimpamu, kejelekan dunia, agama, yang menimpa hati dan badan, itu semua karena sebab dosa-dosamu, sehingga tuduhlah dirimu. Ya, karena engkaulah ataupun dirimulah yang menyebabkan dirimu terjatuh ke dalam kejelekan-kejelekan. Kata beliau, saya tahu mengapa saya terlilit hutang sehingga saya bersedih karenanya, yaitu karena sebab dosa yang dahulu 40 tahun yang lalu saya perbuat. Ya. Dari sini juga ada faedah bahwasanya dosa itu terkadang dampaknya tidak langsung, ya, tidak langsung dirasakan, terkadang ditunda nanti beberapa tahun lamanya. Yang jelas yang namanya dosa itu memiliki asar pengaluh, ajilan wa ajilan, ya, nanti ataupun sekarang. Sehingga hendaknya kita semua waspada, berupaya sebisa mungkin menjauhi dosa-dosa, karena dosa itu efeknya sangat banyak, sekarang dan nanti. Kalaupun seseorang sudah bertaubat dari dosa, tetap itu efek negatifnya ada. Kalau seseorang dia terbiasa ataupun kecanduan narkotik ataupun khamr, seandainya dia berbuat ataupun seandainya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dia akan merasakan dampak negatif daripada khamr ataupun narkotik ataupun yang semisalnya. Dia akan merasakan dampak negatifnya di dunia. Dia akan merasakan tubuhnya lemah, beragam penyakit yang dia harus tanggung karenanya. Sehingga dosa itu sangatlah mengerikan. Ya. Kemudian kita dapat juga di sini bagaimana keadaan salaf tatkala mereka terjatuh ke dalam dosa. Tidak mudah untuk dilupakan, senantiasa diingat dan diingat, senantiasa dosa itu berada di pelupuk matanya. Padahal dosa yang diperbuat tidak seperti dosa kita yang sangat banyak. Kita sekarang ini ya banyak berbuat dosa, tapi dengan mudahnya dan dengan cepatnya kita melupakannya. Kalau salaf tidak demikian. Ya, mereka senantiasa dalam kondisi berhati-hati dari yang namanya dosa, meskipun yang namanya manusia khathaa, mudah terjerumus ke dalam dosa-dosa. Tapi yang jelas mereka para salaf sangatlah berhati-hati. Ya, dan kalau mereka terjatuh ke dalam dosa, segera bertaubat. Dan tidak mudah untuk mereka melupakan dosa tersebut. Tidak seperti kita yang kita bergampang-gampang berbuat dosa. Di sisi lain, kita juga cepat melupakan dosa-dosa yang kita perbuat. Ya. Kemudian kita beliau rahimahullah, hahuna nuktatun daqiqatun yaghlabu fiha an-nas fi amri dhanbi. Di sini ada masalah yang tersamarkan, ada permasalahan yang samar yang berkait dengan dosa, di mana manusia kebanyakan mereka terjatuh kepada kekeliruan. Ada masalah yang samar yang berkait dengan perkara dosa yang kebanyakan manusia yaghlab fiha, terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan padanya. Apa itu masalah tadi? Wa hiya annahum la yarawna ta'sirahu fil hal, yaitu bahwasanya mereka ketika mereka tidak mendapati, tidak melihat adanya efek negatif dari dosa yang mereka perbuat di masa sekarang. Wa qad yata'akhkharu ta'siruhu fa yansa, dan terkadang efek negatif dari dosa yang dia perbuat itu diakhirkan, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, fa yansa, sehingga sang hamba ini yang berbuat dosa pun lupa, lalai, ya, karenanya. Fayadhunnul 'abdu annahu la yughabbar bidzalik, maka dia pun mengira dengan perkiraan yang salah bahwasanya dia tidak akan ditimpa kejelekan dengan dosa yang dia perbuat tadi. Ini diantara kesalahan yang banyak sekali manusia terjatuh padanya, yaitu ketika dia berbuat dosa kemudian tidak Allah segerakan hukumannya, iqabnya. Dia mengira bahwasanya dosa yang dia perbuat ini tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya, tidak mengapa, sehingga dia tidak bersegera untuk taubat kepada Allah, bahkan dia terus menerus berbuat dosa, ya, israr di dalam dosa-dosanya ini. Dia tidak sadar bahwasanya dia sedang diistidraj, diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat dosa kok bertambah rezekinya, dia berbuat dosa kok bertambah anaknya, bertambah mudah rezekinya. Dia tertipu dengan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, ulur-uluran dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sedang mengulur dia agar semakin bertambah dosa di atas dosa. Kemudian sekonyong-konyong dia ditimpa oleh azab Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi dia terkejut, tidak memiliki sama sekali persiapan. Kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Tatkala mereka manusia melupakan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami bukakan kepada mereka atau untuk mereka abwaaba kulli syai', pintu-pintu rezeki dari segala penjuru, hingga apabila mereka telah bergembira ataupun bergembira dengan puncak kegembiraan, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, akhaznahum baghtah, kami azab mereka secara sekonyong-konyong. Fa'idhahum mublisun, maka mereka pun tiba-tiba berputus asa. Iya. Jadi janganlah seseorang ketika dia berbuat dosa kemudian dia tidak melihat dampak negatifnya di waktu sekarang, kemudian dia merasa aman. Jangan. Karena bisa jadi ya sebentar lagi atau mau ditunda nanti. Yang jelas tidak akan dosanya dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia lupa, ahsahullahu wa nasuh, Allah tetap akan menghitungnya, Allah tetap akan memperhitungkannya meskipun dia melupakannya. Wa annal amra kama qala al-qa'il, dia menyangka bahwasanya urusannya seperti ucapan sang penyair, idza lam yughabbaru ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da al-wuqu'ihi ghubar. Apabila dinding itu tidak terkotori dengan sebab debu yang menimpanya, maka tidaklah dinding tersebut setelah itu bisa terkenai kotoran. Ya, dia menyangka bahwasanya kalau dia berbuat dosa kemudian tidak disegerakan siksanya, maka bagi dia aman untuk berbuat dosa berikutnya, tidak akan siksaan ataupun azab menimpanya. Ini prasangka dan praduga yang keliru. Wa subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, kam ahlakat hadhil baliyatu minal khalqi, alangkah banyak ya musibah ini membinasakan para makhluk, alangkah banyak para makhluk yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab ini tadi, karena sebab dia mengira dan menyangka ketika siksaan tidak disegerakan dia merasa aman, tidak akan ditimpa azab, sehingga dia terus menerus di dalam dosa-dosanya, tidak mau mencabut diri dari dosanya, maka kebinasaan atas orang yang semisal ini. Wa kam azalat min ni'matin, dan alangkah banyak musibah yang seperti ini menghilangkan nikmat-nikmat, ya, menghilangkan nikmat yang dia rasakan. Sebabnya adalah dia sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada satu kaum hingga kaum itu sendirilah yang merubahnya dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Allah cabut ya karena sebab dosa dan kemaksiatan nikmat yang Allah tadinya berikan kepadanya, apakah nikmat dunia atau nikmat diniyah. Dan nikmat diniyah, nikmat agama itu lebih besar, lebih agung daripada nikmat dunia. Ya, sehingga seseorang kalau dia tidak waspada dan hati-hati dari dosa, khawatir akan dicabut kenikmatannya dari Allah subhanahu wa ta'ala, digantikan dengan nikmah musibah. Wa kam jalabat min nikmah, alangkah banyak musibah seperti ini mendatangkan nikmah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah apa itu tadi? Ya, ketika seseorang berbuat dosa kemudian dia tidak melihat efek negatif yang disegerakan, dia mengira aman, dia mengira tidak akan disiksa setelah itu selama-lamanya. Ini adalah praduga yang keliru. Su'udzon. Wa ma aktsara al-muhtarrina biha min al-ulama'i wal fudala. Alangkah banyak orang-orang yang tertipu dari kalangan para ulama dan orang-orang yang memiliki fadilah, fadlan 'anil juhal, apalagi orang-orang yang bodoh tidak punya ilmu, tentunya lebih tertipu lagi dia. Walam ya'lam al-muhtar anna dhanba yanqudu walau ba'da hinin kama yanqudu as-sum. Orang yang tertipu ini karena sebab ditunda ya azab darinya ketika dia berbuat dosa, dia tidak tahu bahwasanya dosa yanqub itu suatu hari akan membinasakannya, akan bereaksi merusaknya, membinasakannya. Walau ba'da hin, meskipun nanti di satu saat, kamain qudusum, sebagaimana racun itu bereaksi membinasakan, mematikan. Dan terkadang di antara racun-racun ada yang pengaruhnya agak lama, tidak langsung bereaksi. Iya. Demikian pula dosa, ada yang disegerakan reaksinya, efeknya, ada yang ditunda. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kita kebaikan, kemudian ternyata dengan sebab dosa tadi disegerakan di dunia, dan karenanya kita bertaubat, itu nikmat dari Allah. Dibersihkan dosa-dosa kita di dunia itu lebih baik daripada kalau dibersihkan dosa-dosa kita di akhirat kelak, di dalam alam kubur, na'udzubillah, dengan fitnatul kubur, ataupun apalagi di an-nar, na'udzubillah. Tentunya kita meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kama yanqudu al-jurhu al-mundamil 'ala al-ghisy wad-daghl, dan sebagaimana luka yang dia tertutup dalam kondisi di dalamnya masih menyisakan kotoran dan duri. Ya, beliau mengibaratkan dengan satu luka yang menimpa bagian tubuh kita. Kemudian setelah itu dijahit, dirapatkan itu luka. Tapi dalam kondisi belum dibersihkan dalam luka tadi, karat-karatnya ataupun sesuatu yang menancapnya dari duri-duri, maka terlihat ya secara zahir sudah rapat ini luka, padahal di dalamnya menyimpan beragam apa, penyakit, kotoran yang belum dibersihkan. Nah, itulah keadaan mereka yang mereka berbuat dosa. Ya, kemudian tatkala ditunda darinya azab, dia merasa aman sehingga dia berbuat dosa lagi. Ya. Wa kama yanqudu al-jurhu al-mundamil, sebagaimana akan bereaksi luka yang tertutup dalam kondisi di dalamnya masih ada kotoran dan duri-duri dan yang semisalnya. Itu mengerikan kan? Secara zahir lukanya sudah tertutup rapat, tapi ternyata masih menyisakan karat, masih menyisakan duri-duri. Tidak berapa lama penyakitnya bertambah parah dan mengerikan, bisa mematikannya. Ya. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad wa Abi Darda, "U'budullaha ka'annakum tarawnah wa 'uddu anfusakum minal fil mauta wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yudghikum wa'lamu anna al-birra la yabla wa anna al-ithma la yunsa." Disebutkan pula oleh Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau Abu Darda memberikan kepada kita satu wasiat dan nasihat yang sangat agung yang perlu kita memberikan perhatian padanya. Lihat, u'budullaha ka'annakum tarawna, sembahlah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita merasa di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita melihatnya. Ihsan, ini tingkatan ihsan tertinggi, yaitu seseorang beribadah kepada Allah dalam kondisi seolah-olah dia melihatnya langsung. Apabila seseorang berbuat ibadah dalam kondisi seperti ini, dia beribadah dalam kondisi seolah-olah dia melihat di hadapannya Allah. Dia sholat, sodakoh, zakat, maka niscaya akan tumbuh dalam hatinya keikhlasan. Ya, akan tumbuh dalam hatinya kesemangatan beribadah. Di sisi lain akan tersingkir beragam penyakit-penyakit yang merusak ibadah, riya, sum'ah, ujub, dan yang lainnya. Apabila seseorang beribadah kepada Allah dalam kondisi dia seolah-olah melihatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penciptanya, zat yang di tangannya, segala macam kemadharatan dan kemanfaatan, akan bersih darinya segala macam perkara-perkara yang akan merusak ibadahnya, akan terwujud keikhlasan yang sempurna di dalam ibadahnya. Ini nasihat yang pertama, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan, yaitu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa'uddu anfusakum fil mauta, dan anggaplah diri-diri kalian sebagai orang-orang yang telah mati. Kalau seseorang sudah mati, apa kira-kira yang dihayalkan dan diangan-angankan? Bisa kembali kepada dunia untuk apa? Untuk beramal soleh, mengejar apa yang dahulu dia tinggalkan dari amalan soleh. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya. Orang-orang yang sudah mati akan berkata, "Ya Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah aku ke dunia untuk apa? Apakah ingin engkau bertemu dengan anak istrimu, melihat harta bendamu yang kau tinggalkan?" Tidak. Ya. "La'alli a'malu salihan fima taraktu," agar aku bisa beramal saleh di waktu-waktu dahulu, di dunia yang kami sia-siakan, yang kami tinggalkan. Ya, anggaplah diri-diri kalian sebagai orang mati yang mereka mengangan-angankan untuk kembali hidup dan beramal soleh. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas salihin. Ya Allah, mengapa engkau tidak tunda ajalku sebentar lagi? Ya, agar aku bersedekah dengan sisa-sisa harta yang aku miliki dan agar aku menjadi orang-orang yang saleh. Seperti itu hendaknya kita. Ya. Dan juga diperintahkan untuk kita senantiasa dan selalu mengingat mati. Aktsiru hadima, aktsiru dzikra hadimil ladzat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah untuk mengingat yang memutus kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Ya. Dengan ini tentunya seseorang akan semangat dan selalu dalam kondisi siap dan berbekal diri menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan bersikap zuhud di dunia. Sahih syammir wala tazal zakiral mawti fa inna nisyanahu dolalul mufidu. Kata penyair, wahai temanku, bersemangatlah untuk beramal saleh dan senantiasalah engkau ingat kematian, karena melupakan kematian adalah kesesatan yang sangat nyata. Karena tidaklah seseorang berbuat dosa dan maksiat melainkan karena sebab dia lupa kematian. Ya, lupa kematian. Dan orang yang senantiasa ingat kematian tidak terpikir untuk berbuat dosa. Kita lihat orang-orang yang umurnya sudah divonis oleh dokter bahwasanya dia tidak akan bisa lagi hidup, ya, melebihi satu minggu atau satu bulan, sudah stres, tidak memikirkan dunia. Tidak memikirkan dunia, apalagi bermaksiat. Ya. Hanya saja kita tertipu dengan syaitan dan hawa nafsu sehingga kita terlupakan dari kematian. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yudghikum. Ketahuilah bahwasanya harta yang sedikit tapi mencukupi kalian itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi membuat kalian melampaui batas. Harta yang sedikit tapi mencukupi kalian, ya, membuat kalian tenang beribadah, ya, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kalian afaf, tidak meminta-minta kepada manusia, itu sangat baik, lebih baik daripada banyak harta kemudian menjadikan kalian melampaui batas. Karena seringkali jika seseorang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan, apakah harta benda, rumah, kendaraan yang mewah, ilmu, seringkali menjadikan dia melampaui batas. Kalla innal insana layathgha ar-ra'ahu istaghna. Bahkan manusia itu melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya kaya, cukup, sehingga dia melampaui batas, berbuat sewenang-wenang, seenaknya, tidak mau diatur. Ya. Kata Imam Ibn Mubarak rahimahullah taala, inna lil ilmi tughyan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya pada ilmu itu ada kesombongan sebagaimana pada harta ada kesombongan. Ya, seringkali kita dapati kesombongan itu menimpa mereka, orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, apakah ilmu ataupun harta benda dunia. Ya, jarang penyakit ini menimpa mereka, orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang fakir, meskipun ada juga di antara mereka yang tertimpa penyakit ini. Nasallallahu taala assalamu alafiyah. Wa'lamu annal birra la yabla, ketahuilah bahwasanya kebaikan-kebaikan la yabla, tidak akan usang, tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharuhum, kami akan tulis, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka perbuat dari kebaikan-kebaikan dan asar-asarnya, tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala sia-siakan. Wa annal isma la yunsa, dan bahwasanya dosa tidak akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tercatat, ya, di dalam kitab akan dibalasi, ya, pelakunya tidak akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun pelakunya sudah melupakannya. Ya, ahsahullahu wa nasu, Allah menghitungnya dalam kondisi dia lupa. Tiba-tiba ketika dia tertimpa musibah, ya, musibah yang menimpa dunia ataupun agamanya, terjadi penyimpangan, ya, dalam akidahnya ataupun manhajnya, dia tidak sadar, tidak tahu apa sebabnya. Wa nadhara ba'dul 'ibadi ila sabiyyin fata'ammala mahasinah fa utiya bihi fi manamihi wa qila lahu latajidanna ghibbaha ba'da 40 sana wa hadha ma'anna lidhanbi naqdan mu'ajjalan la yata'akhkharu 'anhu. sebagian ahli ibadah ada yang dia terfitnah. Iya. Terfitnah dengan ketampanan, kebagusan wajah anak-anak. Ini penyakit juga. Sebagian ahli ibadah memandang kepada sobi anak kecil dengan pandangan yang tidak lumrah, yang tidak wajar. Pandangan yang diiringi dengan kesukaan. Ya, talazzuz. Ya, menikmati. Ya. Fa ta'ammala mahasina, maka dia pun memperhatikan ya kelucuan, kebagusan anak kecil ini. Senang dia. Fa utiya bihi fi manamihi wa qila, kemudian didatangilah dia dalam tidurnya, dalam mimpinya. Kemudian dikatakan oleh yang berkata kepadanya di dalam tidurnya, la tajidanna ghibbaha, engkau pasti akan mendapat akibat buruknya karena sebab perbuatanmu ini, memandangi ya amrod, anak kecil yang masih lucu, yang belum berjenggot. Ini pun fitnah. Engkau kelak akan mendapati akibat buruknya, ba'da arba'ina sana, setelah 40 tahun lamanya. Wa hadza ma'anna lidzanbi naqdan mu'ajjala, bersama dengan dosa itu ada akibat yang disegerakan, ditunaikan di waktu sekarang. Hatinya mulai terkotori. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Iya. La yata'akhkhar anhu, dan tidak diakhirkan, sudah kita lewatkan hadisnya. Ya. Innal mu'min idza adnaba dzanban nukita fi qalbihi nuktah sauda. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berbuat dosa, maka akan digoreskan pada hatinya satu goresan hitam. Tentunya ini berpengaruh ya pada amaliyahnya, pada akhlaknya, pada ibadahnya, membuat dia loyo, lemah, tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila bertambah goresan hitam tadi dengan sebab dosa yang dia perbuat, maka semakin loyo dan lemah dia di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Sulaiman At-Taimi, inna ar-rajula la yusibu dhanba fi sirri fayusbihu 'alayhi madallatuh. Kata Sulaiman At-Taimi rahimahullah, sesungguhnya ar-rajul la yusibu dhanba fi sirr, seseorang dia berbuat dosa fi sirr, dalam kondisi atau dalam kesendiriannya, secara rahasia, secara diam-diam, tanpa ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat dosa dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yardha min al-qaul. Dia bersembunyi, berupaya bersembunyi dari manusia, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yardha min al-qaul. Dan mereka menyembunyikan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencatatnya, melihatnya, mengawasi mereka, tidak akan meluputkannya. Nasallallahu taala salam wal afiyah. Kebanyakan manusia berupaya dia menjaga ketakwaan fil alam, ya, ketika bersama manusia, menjaga kesolehannya, ketakwaannya, kebaikannya, tapi ketika dia bersendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ya menampakkan watak aslinya. Faisbihu alaihi madallatuh, sehingga di pagi hari dia pun dalam kondisi mendapati kehinaan, merasa dirinya rendah dan hina, meskipun dia termasuk orang yang memiliki pangkat, jabatan dan harta benda, dan manusia pun menganggapnya sebagai seorang yang tidak memiliki wibawa sama sekali. Apa sebabnya? Dosa yang dia perbuat dikala sendirian. Jadi janganlah seseorang merasa aman ketika dia berbuat dosa di kesendiriannya, di kamarnya, bersama apa yang dia lihat ataupun yang dia perbuat. Jangan merasa aman, pasti ada efek negatifnya yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada manusia. Sepintar apapun kita sembunyikan, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashfasu fil absar. Janganlah orang-orang yang zalim merasa aman. Wala tahsabanna alladziina dzalamu, dan janganlah mereka orang-orang yang zalim merasa aman ya dari dosa-dosa yang mereka perbuat. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala menundanya ya di hari yang mata-mata manusia terbelalak ketakutan. Wa qala Yahya ibnu Mu'adz ar-Razi, ajibtu min dzi 'aqlin yaqulu fi du'a'ihi Allahumma la tushammit bi al-a'da. thumma huwa yashammitu bi nafsihi kulla aduwin lah. Qila wa kayfa dhalik? Qala ya'sillaha fa yashammit bihi fil qiyamah kulla adu. Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi rahimahullah berkata, saya merasa aneh dengan seorang yang berakal, dengan seorang yang memiliki kecerdasan, yang dia berdoa di dalam doanya, ya Allah, janganlah engkau membuat senang ya, musuhku dengan musibah yang menimpa diriku. Ya, janganlah ya Allah, engkau membuat musuh-musuhku senang dengan segala macam musibah dan kejelekan yang menimpaku. Musuh-musuhnya dari syaitan, dari jenis jin dan manusia yang suka kalau dia tertimpa kemadhoratan dalam dunia dan agamanya. Ini juga diantara doa yang diperintahkan untuk kita berdoa dengannya. Ya Allah, janganlah engkau membuat musuh-musuhku senang denganku, dengan aku ditimpa kejelekan, dosa-dosa. Thumma huwa yashammit bi nafsihi kulla adu. Kemudian ternyata dia sendirilah yang membuat musuhnya gembira, senang. Qila wa kaifa dhalik? Ditanyakan, kok bisa begitu? Qala ya'sillaha fa yashammit bihi fil qiyamah kulla adu. Bisa. Karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di hari kiamat dia membuat gembira dan senang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebab maksiatan dan dosa yang dia perbuat, Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya sehingga musuh-musuhnya pun senang untuk dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Ya. Wa qala dhunnun man khana Allah fi sirr hataka Allah sitrahu fil alaniyah. Dikatakan oleh Dhunnun rahimahullah, siapa yang dia berkhianat kepada Allah dikala sendiri, dikala tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dengan apa berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan dikala tidak ada yang melihatnya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uha, tidaklah ada bisik-bisik dari tiga orang ya, melainkan Allah lah yang keempatnya ya. Tidak ada seorang pun yang bisa dia lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Man khana Allah fi sirr hataka Allah sitrahu fil alaniyah. Siapa yang dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap, akan merobek sitrahu fil alaniyah, rahasianya, kejelekannya, fil alaniyah, di tengah-tengah manusia. Ya, itu sangat mengerikan sekali. Ya. Ancamannya kalau kita berbuat dosa secara rahasia, akan Allah tampakkan mau tidak mau di hadapan manusia. Apa kita tidak malu? Iya. Apalagi kalau kita tidak segera bertaubat memperbaikinya, di akhirat akan dibuka pula, dibongkar pula oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh para makhluknya. Sehingga harus kita berhati-hati dan waspada. Jangan kita bermuda-muda dengan dosa-dosa. Ya. Kemudian kita masuk kepada fasal berikutnya. Dan fasalnya di sini sepertinya dituliskan oleh bagian percetakannya untuk memudahkan untuk kita bisa mengambil dan memahami faedah dari kitab beliau rahimahullah. Al-awaqibu al-qabihatu lil-ma'asi, akibat-akibat buruk dari kemaksiatan-kemaksiatan, masih ada kaitannya ya. Walil-ma'asi minal asaril qabihatil mazmumah, kemaksiatan-kemaksiatan memiliki dampak-dampak yang buruk, yang tercela. Mesti mau tidak mau. Wal madarrah wal madarratu wal madarrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah. Dan juga kemadhuratan, kejelekan yang menimpa hati. Hati menjadi ternodai dengan noda-noda hitam. Hati menjadi kaku, hati menjadi malas, hati menjadi berpaling dari zikrullah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapati hati kita terasa berat untuk kita bawa kepada kebaikan, untuk talabul ilmi, untuk berbuat ihsan, untuk bersedekah dan yang semisalnya, maka ketahuilah hati kita sedang tertimpa yang namanya efek negatif dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Wal badani juga menimpa kemadharatannya kepada badan, membuat badan seseorang itu lemah, loyo, padahal kalau dilihat perkasa badannya. Tapi kalau diajak kepada ketaatan, ibadah, sholat, tidak kuat, tidak tahan lama, ya, lemah. Ya. Dan sebaliknya, orang yang di hatinya kuat, badannya kuat dengan sebab ketaatan kepada Allah, meskipun fisiknya tidak meyakinkan, tapi ibadahnya masya Allah kuat, sholat malamnya kuat, puasa sunnahnya kuat. Wal madzurra bil qalbi wal badani wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah. Kemaksiatan memiliki dampak-dampak negatif yang tercela dan kemadzuratan, kejelekan yang menimpa hati dan badan di dunia dan di akhirat. Ma la ya'lamuhu illa Allah. Yang mana kadar kejelekannya tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui segala yang tampak dan yang tersembunyi. Kemudian kita beliau rahimahullah, faminha hirmanul ilmi, di antara dampak negatif dari dosa-dosa dan kemaksiatan adalah hirmanul ilmi, terhalangi seseorang dari al-ilm, ilmu yang bermanfaat. Disebutkan di sini pertama kali. Iya, dampak negatif dari dosa dan kemaksiatan yaitu hirmanul ilm, terhalangnya seseorang dari ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya al-ilm adalah rizki yang paling besar, rizki yang paling agung yang Allah rizkikan kepada para hamba. Karena ilmu adalah sumber dari segala macam kebaikan dunia dan akhirat, sumber dari keselamatan seorang hamba dari penyimpangan-penyimpangan di dunia ini, dan juga sumber dari keselamatan hamba di akhiratnya. Dengan ilmu yang seseorang bisa selamat dari beragam godaan-godaan syahwat dan syubhat, ya, dan dengan ilmu pula seseorang bisa menjaga dirinya dari beragam kejelekan-kejelekan. Jadi segala macam kebaikan itu asalnya adalah ilmu, dan sebaliknya segala kejelekan itu sumbernya juga sama-sama ilmu juga. Jadi inti dan sumber segala macam kebaikan ilmu. Fa innal ilma nurun yaqdifuhu Allah fil qalbi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah lemparkan dalam hati-hati para hamba. Wal ma'siyatu tudfi'u dhalika an-nur, sedangkan kemaksiatan memadamkan cahaya tadi yang Allah lemparkan ke dalam hati-hati. Ya, tidak bisa bertemu antara al-ilmu dengan al-ma'asi. Semakin seseorang dia menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, maka semakin bersinar hatinya dengan ilmu, semakin mudah untuk dia mengambil manfaat dari ilmu yang Allah turunkan, dari wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya. Mudah untuk dia menghafalnya, mudah untuk dia memahaminya, mudah juga untuk mengamalkannya. Walamma jalasa Syafi'i baina yaday Malik wa qara'a 'alayhi a'jabahu ma ra'a min ufuri fi dhanatihi wa tawaqqudi dhaka'ihi wa kamali fahmihi faqala inni ara Allaha qad alqa 'ala qalbika nura fala tubtihu bi dhulmatil ma'siyah. Ketika al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal Al-Imam Syafi'i? Ya, salah satu imam mazhab yang empat, yang masyhur, yang sangat masyhur, bahkan di Indonesia ini yang paling masyhur, yang diidolakan di Indonesia ini, mazhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, dengan apa beliau terkenal? Dengan ilmu. Dengan apa beliau dipuji-puji dan didoakan oleh manusia? Dengan ilmu. Beliau tatkala duduk bersimpuh di hadapan gurunya Imam Malik, Imam Malik adalah gurunya Al-Imam Syafi'i. Tatkala beliau duduk bersimpuh di hadapan Imam Malik, wa qara'a 'alaihi, membacakan hadis ilmu kepada Imam Malik. A'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi. Maka Al-Imam Syafi'i membikin Imam Malik terkagum-kagum dikarenakan apa yang dilihat oleh Imam Malik pada Al-Imam Syafi'i, min wufuri fitnati, dari kecerdasan yang luar biasa. Fasih bahasanya. Orang itu kalau mau menghadap Imam Malik itu gemeter. Jangankan orang-orang biasa, gubernur saja takut. Iya, gemetar kalau hendak berjumpa bertemu Imam Malik. Wibawa sangat tinggi. Dan Al-Imam Syafi'i berani. Kenapa? Punya ilmu. Datang kepada Imam Malik berbicara dengan bahasa yang penuh kefasihan, sehingga membuat Al-Imam Malik terkagum-kagum karenanya. Wa tawaqqudi dzaka'i, dan juga Al-Imam Malik terkagum-kagum dengan kecerdasannya, kepandaiannya yang menyala-nyala. Iya. Wa kamali fahmi, dan kesempurnaan pemahaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Faqala, maka Imam Malik pun berkata kepada muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, saya melihat Allah Subhanahu wa taala telah melemparkan ke dalam hatimu nura, cahaya. Fala tutfi'uhu bi dhulmatil ma'siyah, maka janganlah kau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Nah itu. Jadi yang namanya ilmu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pemadamnya adalah al-ma'siyah wa dhunub. Sehingga siapa yang dia ingin mendapatkan bahagian ilmu yang besar, maka hendaknya dia berupaya sebisa mungkin menjaga dirinya dari beragam dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, niscaya dia akan mudah untuk menghafal ilmu, memahami ilmu, memahami ucapan Allah Subhanahu wa taala, juga ucapan Rasulnya, dan juga memahami ucapan para ulama, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i pun berkata rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-'ilma fadlun wa fadlullahi la yutahu 'asi. Al-Imam Syafi'i ternyata pernah juga mendapati kesulitan dalam belajar sebagaimana yang kita dapati dari kesulitan belajar dan menghafal, sehingga beliau datang kepada salah seorang gurunya Waqi', mengeluhkan lemahnya hafalan beliau. Syakautu ila Waqi'in, saya pernah mengadu kepada Waqi' tentang jeleknya hafalan saya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian guru saya Waqi' membimbingku, mengarahkanku agar aku meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang besar dan yang kecilnya. Wa qala alam, kemudian guru saya Waqi' berkata kepadaku, kata Imam Syafi'i, alam ketahuilah bi annal ilma fadlun, bahwasanya ilmu adalah fadilah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullahi la yutahu 'asi, sedangkan karunia Allah yang berupa ilmu ini tidak akan diberikan kepada ahlul maksiat, orang yang suka berbuat maksiat. Iya, karena orang yang suka berbuat maksiat tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa di antara bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah Allah berikan agama untuknya, ilmu. Ya, innallaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti ad-din illa liman yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada hamba-Nya yang Allah cintai, yang mukminin, dan yang tidak Allah cintai dari kafirin dan zalimin. Tapi Allah tidaklah memberikan agama al-ilmu nafi' kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Di antara orang-orang yang Allah cintai adalah mereka yang tersifati dengan tarkiz dunub, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan ketika dia terjatuh kepada dosa-dosa dan kemaksiatan, segera dia ikuti dengan taubat dan istighfar, kemudian diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Karena yang namanya manusia khata', ya, mudah untuk terjatuh dan terjerumus ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.